ta'addu 'alaiha bin nawajib. Ditambah lagi, lebih menguatkan dengan ucapan beliau, addu 'alaiha bin nawajib, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan tentang kuatnya. Wan nawajid al adras, dirs, gigi geraham, gigi yang di dalam sini, barakallahu fikum, yang di rahang ini, bagian dalam. Wa hadha mithalu lilladhi waqa'a fi musibatin aw mahlakatin aw kal gharikil mumsik bil habl alladhi huwa sabil najatihi hal khawfihi ay yaqil hadha al habl fa innahu ya'ud 'alayhi bin nawa bi asnanihi wa adrasihi id law aflata minhu hadha al habl la halaka. Wahada mithalun lilladhi waqa'a fi musibah. Ini perumpamaan bagi orang yang tertimpa musibah atau mahlakah, yaitu posisi yang sangat genting, atau kalgarik, atau sama seperti orang yang tenggelam. Jadi, orang yang dalam kondisi susah sangat, musibah yang sangat, dia butuh penyelamat. Barakallahu fik. Butuh penyelamat. Atau orang yang tenggelam, ia memegang tali. Huwa sabilu najatihi, inilah jalan keselamatan dia. Ketika dia rasa atau merasakan rasa takut yang sangat, jangan sampai hilang tali ini. Fa innahu ya'dhu 'alayhi bi asnanihi wa adrasik. Dia dengan itu memegang kuatnya atau menggigitnya dengan gigi geraham. Karena yang ada dalam benaknya adalah id law aflata minhu hadzal habl, kapan-kapan tali ini lepas dari genggamannya maka dia akan binasa. Kapan lepas tali ini dari genggamannya sementara dia akan tenggelam, barakallahu fikum, maka dia akan binasa. Dia berpegang teguh dengannya. Ya, sebagaimana yang dikatakan orang kalau tenggelam apapun dia mau jadikan apa? Mau jadikan penyelamat. Walaupun ternyata tidak bermanfaat sedikit pun. Dia dapat kayu, dia usahakan kayu itu yang ke bawah, dia yang ke atas. Atau dia sempat memegang rumput, dia jambak rumput itu kemudian dia tarik, hendak dia yang ke atas. Ini orang kalau kondisi tenggelam. Bahkan terkadang orang yang berusaha berupaya untuk menolong orang yang tenggelam ini, justru dia yang ditenggelamkan atau tenggelam sama-sama karena dipegang oleh dia. Sementara yang hendak menolong ini tidak lagi mampu mengendalikannya. Dia yang dipegang. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Maka orang yang dalam kondisi tenggelam ini butuh tali penyelamat. Dia sangat yakin kapan tali yang dia pegang ini terlepas maka kebinasaan akan mendatanginya. Fala najata lahu ba'da Allah illa hadzal habl. Maka tidak ada keselamatan untuknya setelah Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Kecuali tali ini. Fa huwa min shiddati khawfihi wa hirsihi alayhi fa innahu ya'dhu alayhi bi adrasi wa lam yaktafi bi ay yamsikahu bi yadayhi khawfan min ayyam falita minhu. Bahwa misyiddati khawfihi, dia dalam kondisi tenggelam sangat takut dan khawatir, dia sangat semangat untuk memegang tali ini karena dia anggap tali lah yang akan menyelamatkan dia. Fa innahu ya'dhu 'alaihi bi adrasi, dia gigit dia dengan gigi gerahamnya dan dia tidak cukup dengan memegangnya saja dengan tangannya, sangat khawatir dia jangan sampai tali ini lepas Faqad syabbaha sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqau fil bitani wa hajatuhu litamassuki bis sunnah kahajatil gharib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan orang yang terjerumus dalam fitnah dan kebutuhan dia berpegang teguh dengan sunnah sama persis seperti orang yang tenggelam. Baik. La yatamassaka bil habli wa illa fa innahu la yanju. Siapa yang dalam keadaan berada di keadaan fitnah, maka tidak ada jalan lain untuk dia selamat kecuali berpegang teguh dengan sunnah. Kalau tidak, maka dia tidak akan selamat. Wa hadza tashbihun balighun minhu sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perumpamaan yang sangat mengena dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berada dalam kesulitan, kesusahan, fitnah, cobaan, maka tidak ada jalan keselamatan dia kecuali berpegang teguh dengan sunnah. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru. Fi hadza tahdhirun minhu sallallahu alaihi wasallam min ihdatsil bid'ah. Di hadis ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengada-adakan perkara baru. Wal bid'atu ma'uhditsa fid dini mimma laysa minhu. Bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini yang bukan dari agama. Memang memiliki keserupamaan, barakallahu fikum, sehingga banyak orang yang terkecoh dengan berbagai macam propaganda. Tapi ini kan tidak dilarang, ini kan juga bagus, tetap baik dan seterusnya. Kita kan mengharapkan dari sini kebaikan. Daripada kita berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mendingan kan kita buat ini. Banyak alasan-alasan sehingga mereka melakukannya. Istihsan, anggapan baik yang mereka menjadikan, menjadikan mereka mau berlaku bid'ah. Barakallahu fikum. Ma'uh disabidini mimma laysa minhu. Apa-apa yang diadakan dalam agama ini yang bukan dari agama. Subhanallah. Tidak dicontohkan, tidak diperintahkan. Wa amma ma'uh disabi umurid dunia minas sina'at wal mukhtara'at pada bahasa ini. Adapun perkara-perkara baru dalam urusan duniawiyah dari sinaat, dari produk-produk baru, wal mukhtara'at, sesuatu yang barakallahu fikum, terobosan-terobosan, barakallahu fikum, penemuan-penemuan baru, mukhtara'at, salah bahasa bihi. Tidak mengapa orang melakukan ini, melakukan itu. Dulunya mungkin orang naik sepeda, ya kan? Sepeda. Sebelumnya cuma naik onta, naik kuda, naik. Berikutnya orang berpikir mungkin ada benda mati bisa dipakai untuk dikendarai, sehingga dirancanglah oleh mereka sehingga mereka membuat sepeda. Harus diayun, barakallahu fikum. Kemudian berkembang ilmu pengetahuan, mereka pun mengatakan, masa iya tidak bisa, tanpa diayun mungkin bisa bergerak, pakai mesin lah atau apalah, diciptakanlah, dibuatlah mesin-mesin. Baik. Mereka pun berpikir, kalau di darat ini cuma segini, padahal bisa lebih kencang lagi, ya. Mesti ada di udara kita. Sama seperti burung, maka mereka pun membuat burung dari besi, maksudnya ya pesawat. Dari kecepatannya biasa-biasa saja, ada yang bisa lebih cepat lagi, mereka buat pun mesin-mesin yang lebih cepat dari itu. Walhasil, dari perkembangan ilmu pengetahuan luar biasa. Silakan, boleh-boleh saja. Minas sanaati wal muhtara'at, falabah sabit. Wala yu'addu minal bid'ah, dan ini tidak dianggap sebagai perkara bid'ah. Orang yang menentang bid'ah biasanya pukul rata. Kalian mengatakan tidak boleh perkara-perkara baru. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masjidnya cuma dari pelupa korma. Sudah aja pakai masjid. Begitu model. Bagaimana dari pelupa korma? Barakallahu fikum. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alas masjid beliau tidak ada. Yang ada cuma pasir. Campur tanah. Tidak usah disemen, tidak usah ditehel. Bid'ah semua itu. Dipukul rata sama dia. Subhanallah. Masjid Rasulullah SAW tidak dua lantai, tidak tiga lantai. Tidak boleh tiga lantai, tidak boleh satu dua lantai. Bid'ah. Dipukul rata oleh mereka. La haula wa quwwata illa billah. Pada urusan dunia silakan. Antum alam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan-urusan dunia kalian. Silakan. Selama tidak ada larangan dalam syariat kita. Beda adalah ma'u ditabi dini mimma laysa minhu. Adapun urusan-urusan duniawi, ya silakan. Wala yuaddu minal bid'ah, dan tidak dianggap sebagai bid'ah. Wa innamal kalamu ala ma'u ditabi dini mimma laysa minhu. Pembicaraan kita ketika kita membahas masalah bid'ah, ya perkara-perkara yang diadakan dalam agama ini yang bukan dari agama ini. Qulu fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullam bid'atin dhalalah. Fi hadha raddun 'ala al-qa'ilin bi anna hunaka bid'an hasana wa muhdatsat thayyibah. Hadis yang sangat jelas ini dibantahan telak untuk orang-orang yang mengatakan bahwa di sana ada bid'ah hasanah. Ada perkara-perkara baru yang baik. Lianna hulaysa hunaka bid'atun hasanah. Wainama kullul bid'ah wal muhdatsat syarrun, yang ada hanyalah semua kebid'ahan adalah kejelekan. Lianna Allah jalla wa ala akmalan din lana din. Karena Allah telah menyempurnakan agama ini sehingga tidak perlu ditambah-tambah. Allah telah menjadikan agama ini indah, tidak perlu diperindah lagi, tidak perlu dipoles. Barakallahu fikum. Wa ma tufiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam illa ba'da ma akmala Allah bihi ad-din. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali Allah telah menyempurnakan agama ini. Qala ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku rida untuk kalian Islam sebagai agama. Fala hajata ila idhafatin wa istihsanatin. Maka setelah ayat ini turun dan sempurnanya agama ini, tidak ada lagi butuh dengan tambahan-tambahan, anggapan-anggapan baik. Ya'ti bihan nasu bi umurid din, yang dibawa, didatangkan oleh orang-orang dalam urusan agama ini. Fayakfina ad-dinul ladzi akmalahu Allah taala, cukup agama yang telah Allah sempurnakan untuk kita. Wala hajata lana ila ziyadah, dan kita tidak lagi butuh dengan tambahan-tambahan. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fi riwayat al-ukhra, laqad taraktukum 'ala al-bayda, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu yang sangat putih, ayat al-jadda al-wadhihah. Baik. Jalan yang sangat jelas, wahya siratullah jalla wa ala, dan ini adalah jalan Allah jalla wa ala. Faman sara alaihi naja, siapa yang melewati jalan ini maka dialah yang selamat. Wa man tarakahu halak, dan barang siapa yang meninggalkan jalan lurus ini maka dialah yang binasa. Fala tarika ilal jannati illa min khilal ittiba'i sunnatir rasul, maka tidak ada jalan menuju surga Allah kecuali melewati jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni melalui sunnah Rasulullah. Fa man tarakaha kana haluhu ka halil ladina adha'a tariqa fi mahlakatin, maka barang siapa yang meninggalkan sunnah ini, meninggalkan jalan Rasul ini, maka keadaannya sama seperti keadaan orang yang tersesat. Barakallahu fikum, tersesat jalan di jalan-jalan yang membinasakan. Kalau mungkin tersesat jalan di hutan, ya boleh jadi dia dimakan ular, dimangsa oleh buaya, diterkam oleh binatang buas, barakallahu fikum, atau mungkin di padang pasir yang tandus, barakallahu fikum, mungkin dia mati kehausan, mati kelaparan, barakallahu fikum, karena tersesat, tidak tahu kemana pergi. Pemantar kahkan haluhu kahalil ladhi adha'at tariqa fi mahlakatin wa yaduru ala alsinati ba'din nasi qawlum taraktukum al mahajjatil bayda. Beredar di lisan-lisan sebagian orang ucapan mereka, taraktukum al mahajjatil bayda, aku meninggalkan kalian di atas mahajjal bayda. Wa kalimatu mahajjah lam tathbut ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata mahajja ini tidak datang dari Rasulullah. Wa innamal ladzi thabata qawluhu taraktukum 'alal bayda. Yang ada nasnya adalah aku tinggalkan kalian di atas suatu yang sangat cemerlang, sangat putih. Wa hiyal millatu wal hujjatul wadihah. Itu agama dan hujjah yang sangat jelas, allati la taqbalu syubhah asla. Yang tidak menerima syubhat sama sekali. Walihada jaa ba'daha qawluhu sallallahu alaihi wasallam lailuha kanahariha. Malamnya sama seperti siangnya, tidak ada sesuatu yang tersamarkan. Baik. Tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang apalagi hitam gelap, tidak. Semuanya terang, semuanya jelas, semuanya nampak. Lailuha kanahariha fasara halu iradi syubahi 'alaiha kahari kashfiha anha wa daf'iha. Maka jadilah orang yang mencoba untuk memasukkan syubhat-syubhat, maka tidak akan mampu mereka. Barakallahu fikum. Karena terangnya, syubhat itu adalah sesuatu yang remang-remang, sesuatu yang barakallahu fikum tersamarkan. Baik. Dan memang sengaja disamarkan untuk melariskan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Sesuatu yang tidak boleh, tapi mau ditawarkan, mau dijajakan, mau di barakallahu fikum, mau dipromosikan, ya dengan cara pengkaburan. Seadanya itu disodorkan dalam kondisi ini loh kekufuran, ini loh yang namanya kebidahan, tidak ada yang mau. Tapi ketika kebidaan itu ditawarkan ibaratnya suatu kebaikan, maka banyak orang yang terkecoh. Sambil diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan, ini kan juga bagus. Ya istihsa. Barakallahu fikum. Kenapa enggak boleh? Ini kan juga baik. Ini kan yang kita bacakan tahlilan, la ilaha illallah, yang kita lakukan kan memberi makan orang-orang, yang kita lakukan banyak alasan-alasannya. Barakallahu fikum. Maka dengan adanya sunnah, dengan terangnya segala sesuatu, syubhat-syubhat itu tidak mempan. Oleh karena itu, syubhat itu hanya laku dan laris di orang-orang yang bodoh, orang yang tidak tahu sunnah. Di sanalah syubhat-syubhat itu akan barakallahu fikum tersebar dan kebidaahan-kebidaahan tumbuh subur. Tapi kalau orang paham tentang sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, apa yang datang dari sunnah diambil, kalau tidak barakallahu fikum, maka dialah yang selamat. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.